Bismillah. Qala syarih rahimallahu ta'ala, walaqad amurru ala la'imi yasubbuni fa'afu summa akulu la ya'nini summa fa'ifu summa akulu la ya'nini. Wa yajibu aidan kaunu man util jumlati madhkuran malam yakun marfu'an wa huwa ba'du ismin mutaqaddamun bi majrurin bimin aw fi kamina zu'ana wa mina aqoma ay farikun zu'ana wa farikun aqoma. Annau usadisu ma yadullu alal kamali ka'ayyun nahu zaidun rajulun ayu rajulun wa thani min kismai al muawwali bil mustaq wa huwa ma la yunqas anwa'un al awwalu minha madhkurun fi qawlil musannif wa kadhalika al masdaru ayyan atu bihi kathiran walakin yun atu bihi kathiran walakinnahu ma dhalika sima'an summa in arata al mubalaghata fala ta'wila wa illa fa huwa muawwalun indal basriyin ala hadfi mudafin fa fi ja'ani rajulun adlun at-takdiru ja'ani rajulun zu adlin fa indal kufiyin muawwalun bil wasfi ay adilun wa ala kulli halin yalzimu fiha fihi umura ifraduhu wa tadhkiruhu umuru ifraduhu wa tadhkiruhu li anna al masdara min haythu huwa la yusna wa la yujma la yusanna wa la yujma wa la yu'anna fa jurruhu ala aslihi wa kaunuhu fa ajrauhu ala aslihi wa kaunuhu ghayra miman wa kaunuhu masdaran sulasiyan ka adlin waridon takulu fil mudzakkar marartu bi rajulin adlin aw ridon wa takulu fil muannas marartu bi imratin adlin aw ridon wa takulu fil musanna marartu bi rijlaini adlin aw ridon wa takulu fil jama' marartu bi rijalin adlin aw ridon wa takulu fi adlin na'tun wa alamatu jarrihi kasru akhirihi waridon wa kadzalika na'tun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun al alifi mana min dhuhuri ta'azzur lianna ismun maksurun والنوع الثانس العدد نهو مررت بجب ثمانين قومة أي آمكن وإبل مئة أي كثيرة والثالث المقدار نهو إندي بر قفيز أي مكيال به وسمن رتل أي مكيل به وسمن رتل أي موزون به ويجوز إراب هذا النوع بدلا أو أطف بيان الرابع ما قام به معنى ينزل منزلة المشتكي nahu hadha rajulun asadun ay suja'un wa hadha ma'un asadun ay suja'un wa hadha ma'un asalun ay ta'muhu hulun. Masih kita pada pembahasan tentang ma'ad, masuk ke macam na'ad berikutnya, yaitu na'ad yang berupa jumlah, yaitu ya. Wa min dhalik, termasuk dari itu, ay al-mu'awwal bil-mushtaq, termasuk dari na'at yang dia ditakwil dengan mushtaq, wa huwa an-naw'ul khamis, dan itu adalah macam yang kelima. Macam yang pertama isim isyarah, kemudian yang kedua isim mausul, yang ketiga dhu dengan makna sahib, yang keempat asma'un nasab, nisbah, yang kelima adalah al-jumlah. Wa min dhalika al-jumlah, termasuk dari na'at yang ditakwil dengan mushtaq adalah jumlah. Fa innahu yun'atu biha, sesungguhnya bisa disifati man'ut dengan jumlah. Bi syarti kauniha khabariyatan mustamilatan ala dhamirin, dengan syarat agar jumlah tersebut adalah berupa jumlah khabariyah. Ini mengeluarkan jumlah apa? Insya'iyah. Talabiyah mustamilatan ala dhamirin, yang mana jumlah tersebut yang dijadikan sebagai na'at mengandungi dhamir, meskipun ditakdirkan dhamirnya. Fungsinya apa dhamir tersebut? Yarbituha bil mausuf, yang mana dhamir tersebut mengikat. Ala dhamirin yarbituha, walau muqaddaran, sepertinya jumlah hisiban saja. Jumlah hisipan. Ala dhamirin yarbituha. Ya, walau muqaddaran hisipan. Syaratnya agar jumlahnya jumlah khabariyah mencakup dhamir, meskipun ditakdirkan dhamir tersebut mengikat antara jumlah tersebut dengan mausuf. Apa fungsinya? Liyahsula biha takhsisu, agar dihasilkan dengan jumlah tersebut penghususan dari man'ud. Wa illa lakanat ajnabiyatan anhu. Jika tidak dikasih rabit, maka niscaya jumlah tersebut menjadi jumlah yang asing dari man'ud. Ya, insyaAllah faham ya. Kalau dikatakan ra'aitu rajulan, ya, qawma abuhu, ini jelas. Qawma abuhu adalah jumlah pada mahalnya nasab sebagai na'at bagi rajulan. Dan di situ ada rabitnya. Ha, kembali kepada rajulan. Tapi kalau di hilangkan robitnya berupa bomirnya, maka dia menjadi jumlah asing. Ra'aitu rajulan qoma Abu Muhammadin, ya. Jumlahnya jumlah asing. Enggak ada kaitannya dengan ra'aitu rajulan. Fa in waradat bi lafdzil isyarah, di situ isyarah bukan? Hah? Sepertinya bukan isyarah ya. Antum bisa paham enggak bi lafdzil isyarah? Contohnya enggak ada lafdz isyarahnya. Ya, sepertinya bilafdil insya atau ya, semisal itu. Apabila datang jumlahnya dengan lafaz, di sini disebutkan isyarah, isyarat ya. Dengan lafaz isyarat, maksudnya mengisyaratkan kepada jumlah insya'iyah sepertinya. Uwilat bihadzil qawlil amil, maka dia ditakwil dengan membuang al-qawl, yang al-qawl ini beramal pada jumlah tersebut. Seperti antara julun ju'il tu fida'ah. Engkau adalah seorang laki-laki yang semoga saya dijadikan sebagai tebusannya. Ini fa jumlah tu du'a. Ini jumlah du'a. Ini mana isyarahnya di sini? Ada enggak? Di lafzul isyarah. Ada enggak jumlah lafzul isyarahnya? Ya. Allah alam. Ya. Mungkin maksudnya insya. Soal qawul ini maksud. Ra'aitu anta rajulun maqulun fihi ju'iltu fida'ah, gitu. Jadi sifatnya maqulun fi ataupun maqulun fi. Engkau adalah seorang yang maqulun fi, dikatakan padanya ju'iltu fida'ah, aku dijadikan sebagai tebusanmu. Jadi jumlah ju'iltu fida'ah itu pada mahalnya nasab sebagai maqulul qaul. Isi dari ucapan, jadi jumlah makulul qawul itu pada mahalnya nasab. Seperti qawala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Itu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, jumlah makulul qawul pada mahalnya nasab. Ya, ditakdirkan seperti itu. Sehingga di sini tidak disifati man'u dengan apa? Insya'iyah. Sifatnya mahdhuf di situ. Makulun fi. Ya. Terpaham ini, ya. Wayamtani iqtiranuha biilla awil waw khilafan lizamakhsyari, dan terhalang atau tidak boleh jumlah tersebut yang dijadikan sebagai na'at untuk dia bergandengan dengan illa ataupun wawu, berbeda halnya dengan pendapat Az-Zamakhsyari yang membolehkan. Ya. Apa contohnya? Ra'aitu qauman illa Zaidan, yang dijadikan di situ atau berjumlah ya. Apa contohnya? Insyaallah nanti kita susulkan ya. Contohnya. Fa syartul man'ud biha, dan syarat man'ud yang disifati dengan jumlah adalah selangi wa syartul man'uti biha ay bil jumlati wa kadha syibhu jumlah, syarat yang disifati dengannya, yang dengan jumlah aw kadha syibhil jumlah, demikian pula yang disifati dengan syibhu jumlah. Jadi jumlah di sini mencakup juga apa? Syibhu jumlah. Syarat isim yang dia disifati dengan jumlah atau dengan syibhu jumlah, yaitu dzaraf wal majrur dan majrur. Kemudian wa syart al-man'uti bihi an yakuna nakirah. Syarat yang disifati dengan jumlah ataupun syibhu jumlah adalah agar dia nakirah. Agar man'utnya nakirah. Kenapa? Li'annaha fi hukmin nakirah. Kenapa? Karena jumlah tersebut atau syibhu jumlah tersebut pada hukumnya nakirah. li ta'wiliha bil mufradin nakirah, karena jumlah tersebut ditakwil ya dengan isim mufrad yang nakirah. Fala yajuzu an yun'ata biha al ma'rifah, sehingga tidak boleh disifati dengan jumlah atau syibu jumlah isim yang ma'rifah. Ya. Thumma imma an yakuna al man'utu biha nakiratan lafzan wa ma'nan, kemudian ada kalanya yang disifati dengan jumlah ataupun syibu jumlah itu nakirah lafaznya dan maknanya sekaligus. Contoh, liyaumin la raiba fih. Liyaumin la raiba fih. Ya. Di sini mana sifatnya? La raiba fih. Dia sifat, dia adalah jumlah. Ya, jumlah ismi ya. Sifat bagi yaumin. Yaumin di sini apa? Nakirah, lafad dan maknanya. Liyaumin la raiba fih. Contoh yang lain, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Di sini yawman bentuknya nakirah lafaz dan maknanya disifati dengan jumlah setelahnya, jumlah fi'liyah, turja'una fihi ila Allah. I'rabnya ittaqu fi'lu amrin mabniun 'ala hadzin nun wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il. Yawman maf'ulun bih wa huwa mansub 'alamat nasbihi fathu akhirih. Turja'un fi'lun mudari'un mughayyiru shighah. مرفوعون لتجرده عن ناصب والجازم وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل. ولنو جماعة ضمير متصل بعد محل رفع نائب الفاعل. فيه جار ومجرور متعلق بترجعون. إلى الله جار ومجرور وجملة ترجعون في محل نصب نعتا ليوما. وهي مؤولة بغير الجملة دندية. Ditakwil dengan selain jumlah. Apa takwilannya? Wa taqul yawman turja'una fi ilallah. Jumlah turja'una fi ilallah. Takwilannya adalah dengan mufrad. Yaitu ittaqu yawman roji'ina fihi ilallah. Roji'in kan mufrad dia. Bukan jumlah. Takutlah kalian kepada satu hari yang kalian roji'ina fihi. Kembali pada hari tersebut. Kepada Allah. Ditakwil ya. Bisakah mentakwilnya kalau dikatakan ra'aitu rajulan yaqumu abuhu, apa takwilannya berarti? Ra'aitu rajulan yaqumu abuhu, ra'aitu ya qa'iman abuhu, ya ditakwil saja seperti itu. Qad yakunu al-man'utu biha nakirah ma'nan faqat, terkadang yang disifati dengan jumlah atau syibu jumlah itu nakirah maknanya saja, lafadznya ma'rifah. Ya. Qad yakunu al-man'utu biha nakiran ma'nan faqat 'ala al-ashah. Terkadang yakunu al-man'utu biha yang disifati dengan jumlah itu nakirah maknanya saja. Menurut pendapat yang sahih itu bisa juga. Ka qawlihi ta'ala kama salil himari yahmil asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Di sini jumlah yahmil asfara na'tu lil himar adalah sifat bagi himar. Bukan diarah sebagai apa? Hal. Kenapa? Li'annahu laysal muradu bihi himaran bi'ayni. Karena yang dimaksud dengan himar dalam ayat ini bukanlah himar tertentu. Alif lam di situ bukan lil ahad. Zihni atau zikri, enggak. Tapi lil jins. Kita tahu alif lam lil ahad lil jins mirip dengan nakirah. Iya kan? Fahuwa wa in kana ma'rifatan lafzan, maka dia al-himar meskipun lafaznya ma'rifah, lakinahu nakiratan min haythul ma'na. Tapi dia nakirah dari sisi ma'na. Fajaza an yunat bil jumlah nazaran li makna, sehingga dia boleh disifati dengan jumlah karena memandang maknanya. Wa qila innal jumlata fi mithli hadza tata'ayyan lil hal, ada juga yang mengatakan bahwa jumlah yang seperti ini mesti dijadikan sebagai hal. Boleh almarhum dengan satu dari dua sisi ini. Dan di sini disebutkan pendapat yang kedua, wa qila berarti dilemahkan oleh Asy-Syarih. Wa min dhalika qawlu syair, di antara contoh yang lain adalah ucapan penyair. Wa laqad amurru 'ala al-la'imi yasubbuni fa'ifu thumma qulu la ya'nini. Saya sungguh telah melewati 'ala al-la'imi, orang yang suka mencela, yang dia mencelaku. Fa'ifu, maka saya tahan diri. Saya menahan diri, tidak membalasnya. Tsumma aqulu la ya'nini, kemudian saya katakan kepada diri saya, la ya'nini, dia tidaklah memaksudkan dengan celaannya diriku ini. Mana syainya di sini? ya subbuni, dia dijadikan sifat bagi apa? Al-la'im. Boleh juga dijadikan sebagai hal, karena yang dimaukan dengan al-la'im di sini lil jins, bukan si pencela tertentu. Ya, bukan si pencela tertentu. Wajibu ayobon, ini kembali ke mana? Wajibu ayobon, syarat dari apa? Isim yang disifati dengan jumlah atau syibu jumlah. Sudah kita baca syarat yang pertama dari musannif, yaitu agar isim yang disifati dengan jumlah atau syibu jumlah adalah isim yang nakirah lafaz maknanya atau apa? Maknanya saja. Syarat yang kedua ditambahkan oleh Asy-Syarih, wajib aiban kaunu man'util jumlah mazkuran, juga wajib untuk yang disifati dengan jumlah itu disebutkan lafaznya. Ya, malam yakun marfu'an, selama dia bukan yang marfu'. Kalau yang marfu' tidak harus disebutkan apa? Man'udnya. Ya. Wajib juga untuk man'ud dari jumlah tersebut mazkuran disebutkan. Malam yakun marfu'an, selama dia bukan isim yang marfu' yang disifati. Kalau yang disifati isim marfu', enggak harus disebutkan apa? Man'udnya. Wa huwa ba'du ismin mutaqaddimin. Apa itu? Man'ud yang marfu' yang dia boleh dibuang ketika disifati dengan jumlah, yaitu ba'du ismin mutaqaddimin, sebagian isim yang didahului oleh majrur. Sebagian isim mutaqaddimin yang mendahului jumlah, majrurin bimin, sebagian isim yang dia mendahului jumlah dan dia dijarkan oleh min ataupun dijarkan oleh fi. Contohnya minna wa'ana wa minna aqama. Di antara kita sebagiannya wa'ana safar wa minna aqama, pergi berangkat safar, wa minna aqama, dan sebagian dari kita mukim, iya, menetap. Di sini wa'ana dan juga aqama adalah sifat jumlah, dia jumlah fi'liyah sebagai sifat dari man'ud yang dibuang. Boleh, kenapa? Karena man'udnya marfu', takdirnya adalah fariqun. Minna fariqun zu'ana wa minna fariqun aqama. Gitu. Ayah fariqun zu'ana wa fariqun aqama, dibuang. Minna zu'ana wa minna aqama. Iya. Berarti ini jumlah apa ini? Minna zu'ana wa minna aqama, jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah kan? Ini minna fariqun dhu'ana. Ya, wa minna fariqun aqama. I'rabnya apa? Minna al-jaru wal-majrur min harfu jarinna al-murghamah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin. Syibu jumlah fi mahali apa? Rafin, khobar, muqaddam. Mana mubtadanya? Mahdhuf. Takdiru fariqun. Dhu'ana fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab fi mahalli raf'in na'tun li madha lil mahdhuf ya lil man'ut al mahdhuf taqdiruhu fariqun. Sudah paham itu? An-naw'u sadis, macam yang ke-6. Dari apa? Dari apa? Al-awwal bil mushtaq, dari na'at yang ditakwil dengan mushtaq. Jangan lupa ya. Yang pertama isim syarah, yang kedua isim mausul, kemudian yang ketiga dzu dengan makna sahib, yang keempat isim nasab, asmaul nasab, yang kelima jumlah, dan yang keenam ma yadullu 'alal kamal, apa yang dia menunjukkan kepada makna kesempurnaan, seperti ayun. Ya. Contoh zaidun rajulun, ayu rajulin. Maksudnya rajulun kamil gitu. Zaidun rajulun ayu rajulin. Zaid adalah seorang laki-laki yang sempurna. Ayu rajulin maksudnya kamil. Ya, rabnya dia na'at ayu na'atun li rajul na'tul marfu' marfu' mithlu wa alamat rafi' wa madhhar ala akhirih wa mudhaf rajulin mudhaf ilayh wa tsani min qismay al muawwal bil mushtaq wa huwa ma li yunqas anwa'. Adapun macam yang kedua dari dua macam kalimat yang dia ditakwil dengan mushtaq yang dia tidak bisa dikiaskan, ada beberapa macam. Kalau yang tadi yang kita lewatkan barusan yang jumlahnya ada berapa? 6 dari al-mu'awwal bil mushtaq itu semuanya apa? Yunqas, dikiaskan. Ya. Dan macam yang kedua dari yang mu'awwal bil mushtaq adalah apa yang dia lain qas, tidak bisa dikiaskan. Hanya sifatnya kita menukilkan dari kalamul Arab. Al-awwalu minha, yang pertama dari malin khas. Minha mazkurun fi qawlil musannif, sebagiannya disebutkan dalam ucapan musannif. Wa kathalika al-masdaru'ah, tidak ada ta'wilan pada masa tersebut, dibiarkan apa adanya. Wa illa fahuwa mu'awwal indal basriyin, tapi kalau kamu tidak menghendaki dari masdar tadi mubalaghah, tapi ini mungkin adalah sifat semata, fahuwa mu'awwal indal basriyin, maka itu ditakwil menurut orang-orang Basrah. Ala hazimu ahla hazimu mudhafin, ditakwil dengan pembuangan mudhaf. Fa fi ja'ani rajulun adlun, pada contoh ja'ani rajulun adlun, datang kepadaku seorang laki-laki yang adil. At-takdir, takdir maknanya seandainya kita tidak menghendaki, adil itu mubalaghah, maka ditakwil kata orang Basrah dengan membuang mudhaf, maka takwilannya ja'a rajulin dzu'adlin. Ya, datang kepadaku seorang yang dzu'adlin, memiliki sifat adil. Tapi kalau kita maukan adil mubalaghah, maka maknanya lebih tinggi. Apa itu? Ja'ani rajulun adlun, datang kepadaku seorang laki-laki yang apa? Sangat adil gitu ya. Sangat adil gitu. Kalau tadi hanya adil saja. Wa indal kufiyyin mu'awwalun bil wasf, adapun menurut orang Kufah maka dia ditakwil dengan wasf itu adil. Tapi kalau di makan mubalaghah tidak ditakwil. Kalau hanya di makan sifat saja, kata orang Basrah ditakwil dengan pembuangan mudhaf, sedangkan orang Kufah menakwilnya kepada isim fa'il. Wa ala kulli hal yalzamu fihi umurun. Ala kulli hal, enak terjemahnya apa? Ala kulli hal. Hah? Mat. Ala kulli hal sering ya? Kayak sudah menjadi bahasa Indonesia, ala kulli hal gitu ya. Apa? Bagaimana pun juga begitu ya. Ya, secara letterlinya ala kulli hal di atas semua keadaan ya, bagaimanapun juga. Yalzam fi umurun, diharuskan padanya umurun. Pada apa master? Dijadikan ataupun mesti pada master ketika dia dijadikan sebagai apa? Sifat, mesti padanya beberapa syarat. Yang pertama ifradu wa tazkiru, mesti master tersebut dijadikan dalam bentuk mufrad dan muzakkar. Lian al masdar min haythu huwa laisanna walau yujma' walau annas, karena yang namanya masdar min haythu huwa hakikatnya laisanna, tidak bisa dimuthanakan masdar kok. Cuma karena melihat nau'nya, anwa'nya, sehingga bisa dijamakan. Jadi bay' itu masdar, tapi dalam kitab fikih disebutkan dijamakan buyu', disebutkan dari ulama karena melihat nau'nya. Kalau dari sisi dia sebagai masdar enggak bisa dimutsanahkan dan bisa dijamakan karena melihat nau'nya macam-macam baik itu anwa', maka dia dijamakan. Jadi masdar min haitsu huwa itu hakikatnya mahiyatuhu laisanna, tidak bisa dimutsanahkan. Tidak pula bisa dijamakan, tidak pula bisa dimuannaskan. Fa ajrawhu ala aslai ala asli, sehingga mereka melangsungkannya, melangsungkan masdar sesuai dengan asalnya, tidak dimutsanakan, tidak dijamakan, tidak dimutsanakan meskipun bersama yang mutsanna, meskipun bersama yang jamak, meskipun bersama yang muannas. Kemudian juga wa kaunuhu ghairu mimi, syarat berikutnya agar masdarnya bukan masdar mim. Ya, masdar yang biasa bukan masdar mim. Wa kaunuhu مصدر ثلاثي. Dan agar masdarnya masdar sulasi, yang sulasi, bukan rubai ataupun khumasi ataupun seterusnya. Seperti adl dan ridha atau ridhon. Taqul, engkau katakan fil muzakkar, dalam yang muzakkar atau pada contoh yang muzakkar, marartu birajulin adlin. Iramnya jelas ya. Marartu fi'l mafa'il. Birajulin jarun majrur. Singkatnya adlin sifat rajul. Sifatul majrur, majrur misluh. Aw ridhon, ataupun marartu birajulin ridhon. Radhiya yarda, ridhon. Ya. Ini ada faedah di sini, ajraw. Jadi kalau antum dapati fi'il madhi yang akhirnya huruf illah, yang sebelum huruf illahnya di fathah atau di dhammah, kalau dia bergandengan dengan wawu, maka dia di fathah. Qada, qadaw. Ya, sarwa, saraw. Adapun kalau iya atau di iya ataupun iya ataupun sebelum huruf ilahnya kasrah, maka di dhammah. Radhiya, radu. Ya, radhiya, radu. Ya, bukan radaw. Kenapa? Karena di situ sebelum huruf ilahnya di kasrah, radhiya, radu. Ya. Kalau sebelum huruf ilahnya itu di apa? Fathah dan dhammah, maka di fathah. Ghaza, ghazau. Ya, sarwa, sarau. Kemudian taqulu fil muzakkar, engkau katakan pada sudah ini ya. Wa taqulu fil muannas, kemudian engkau katakan dalam contoh yang muannas, marartu bimra'atin adlin, bukan adlatin. Ya. Bimra'atin adlin aw ridan. Wa taqulu fil musanna, marartu birajulaini adlin aw ridan. Wa taqulu fil jam'i, marartu birajulin birijalin adlin aw ridan. Kalau ridan bagaimana i'rabnya? Dirijalin ridan, ridan na'at atau sifat li rijal, sifatul majrur, majrur mithluhu, alamatu jarrihi apa? Al kasrah al muqaddarah ala madha? Ala al-alif. Limadha? Mana min zuhuriha? At-ta'adzur. Fataqulu fi adlin na'atun. Kau katakan dalam i'rabnya, pada adl na'atu alamatu jari kasru akhirih, ridhon kathalik na'atun wa alamatu jari kasru muqadar ala al-alif, mana min zuhuriha at-ta'adzur, liannau ismun maksur. Wa na'u thani, ya bisa di... macam yang kedua dari apa ini? Wan'u tsani, macam yang kedua. Malin qas, apa yang tidak boleh dikiaskan dari al-muawwal bil mushtaq. Al-adad adalah bilangan-bilangan. Contoh marartu bi jubbin samanina qomatan. Saya melewati satu jubah yang 80 depa panjangnya. Ya. Samanin di sini dijadikan sifat bagi jubbin. Ditakwil dengan makna amiq. Panjang itu ya. Jubbin. Apa-apaan? Jubb itu, anu ya? Apa? Sumur ya? Fi ghayabatil jubb. Yaitu jubbah. Dalam surat apa? Yusuf itu, fi ghayabatil jubb. Saya melewati sebuah sumur yang dalamnya, yang dapatlah yang 80 depa. Maksudnya amiq dalam kedalamannya. Ya. Mana yang menjadi sifat di sini? Samanin. Sifat bagi apa? Jubbin. Kalau qomatan dibaca mansub bagi apa? Tamiz. Wa ibilin mi'atin. Saya melewati ibilin mi'atin. Makna mi'ah di sini bukan 100, tapi kathirah, yang sangat banyak. Karena kalau sudah mencapai 100 itu banyak. Ini dikias ke apa? Di sifatnya samai. Kalau kita pakai ya seperti yang kita dapati dari mereka orang Arab. Enggak boleh kita bikin wabi ibilin alfin misalkan. Ya, wallahualam ada enggak. Ya. Wasalis yang ketiga, al-miqdar. Miqdar, ukuran-ukuran. Contoh indi burun, kofirun. Qafirun atau Qafizun? Di sini kena coretan titiknya. Indi burun Qafizun. Saya memiliki bur, gandum, Qafiz. Satu Qafiz. Nama apa? Timbangan. Ay makilun bih, yakni Qafiz makilun bih, yang dia dikilo dengan Qafiz, ya, nama satu takaran. Wasamanin, wasamanun ridlun. Saya memiliki samanun ridlun. Apa samanun? Minyak samin, ya. Ridlun, minyak samin, satu ritel. Di sini ritel sebagai sifat bagi saman. Dan dia ditakwil dengan mauzunun bih, yang ditimbang dengan ritel. Ya, anda lupa ukurannya. Ya, tinggal antum cek merosyah, satu ritel berapa isinya. Wa yajuzu i'rabu hadha an-naw' badalan aw 'athfu aw 'athfa bayanin. Boleh i'rabnya macam yang ketiga ini pada miqdar untuk sifatnya di'rab sebagai badal ataupun apa? Ataf bayan. Pada contoh indi burun qafiz, qafiz, qafiz boleh di'rab sebagai sifat berarti ditakwil, boleh pula di'rab sebagai badal ataupun ataf bayan. Demikian pula ritlun pada contoh indi samanun ritlun. Saminun atau samanun? Samin ada yanya ya? Saman atau? Samnun, ya. Ini samnun ritlun. Coba cek lagi. Ar-rabi' sudah dibaca belum? Sudah ya? Maqama bihi ma'nan yanzilu manzilatal mushtaq. Macam yang keempat dari yang mu'awal bil mushtaq yang dia sifatnya qiyasi. Sama'i bukan qiyasi. Adalah maqama bihi ma'nan. Apa yang dia, kalimat yang dia menduduki satu makna yang mana makna ini menduduki makna mushtaq. Contoh hadza rajulun asadun. Di sini asad adalah maqama bihi ma'nan. Dia menduduki sebuah makna. Yang makna, yang mana makna tersebut menduduki posisi yang mushtaq. Asadun menduduki posisi syuja'un. Ya. Yeah. Hadza rajulun asadun, maksudnya rajulun syuja'un. Ya. Wa hadza ma'un asalun. Ini adalah ma'un asalun. Air yang asal, bukan madu ya, ma'un asalun. Kalau madu hadza asalun. Ya. Dikatakan ma'un asalun maksudnya ta'muhu hulwun, rasanya manis. Ya itu. Penjelasan dari beliau Asy-Syarih rahimahullah yang berkait dengan apa saja yang bisa dijadikan sebagai na'at. Ya, jadi na'at ada yang mu'awal, ada yang mushtaq. Dan yang mushtaq ada dua macam. Yang pertama qiyasi, yang kedua sama'i. Dan masing-masing dari keduanya memiliki macam-macam. Ya. Ya, silakan dibaca lagi. Wa na'tu haqiqan kana sababan yatbil man'uta fi isnaini min khamsati fi rafihi in kana marfu'an wa nasbihi. ويلزم إفراده وتذكيره تقول مررت برجل عدل وبامرأة عدل وبرجلين عدل ومررت برجال عدل والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونسبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه تقول قام زيد العاكل ورأيت زيدا العاكل ومررت بزيد العاكل وجاءت هند العاكلات ورأيت هندا العاكلات ومررت بهند العاكلات وجاء رجل عاكل ورأيت رجلا عاكلا ومررت برجل عاكل وجاء زيدان العاكلان ورأيت الزيدين العاكلين ومررت بزيدين العاكلين وجاء رجلان عاكلان ورأيت رجلين عاكلين ومررت برجلين عاكلين وجاء زيدون العاكلون ورأيت الزيدين العاكلين ومررت بزيدين العاكلين وجاءت الهندان العاكلتان ورأيت الهندين العاكلتين ومررت بالهندين العاكلتين وجاءت الهندات العاكلات ورأيت الهندات العاكلات ومررت بالهندات العاكلات والنعت حقيقا كان سببا يتبع المنعوت في اثنين من خمسة في رفعه في اثنين من خمسة min khamsatu. Fi isnaini min khamsatin. Fi rafihi in kana marfu'an wa nasbihi in kana mansuban wa khafdi in kana mahfudan. Wa hadha hukmun na'ti ghairil jumlati. Wa amma hiya fa huwa bi mu'azzalin an hadzal bahthu kama qalahu al-Nisami. Wa fi ta'rifi in kana ma'rifatan wa tankiri in kana nakiratan. Fala tun'at ma'rifatan bi nakiratin wa la nakiratan bi ma'rifatin. Wa in tahsusat nakirata fala 'alal 'asah. Naam, in kana na'tu maktu'an jadat mukhalifatuhu liman utihi ta'rifan wa tankiran kajani rajulun karimun ahul qawmi wa yastamiru qawluhu ta'ala wa ilu likulli humadatil lumadah alladhi jama'a ma'amala wa malam yaj'alhu na'tan maktu'an u'riba alladhi badalan wa layakunu na'ta u'rifa min man utihi wa layakunu an na'ta mabar dari kawun. Walayakunu natu arofa min man utihi bal musawiyan lahu audunahu liannal mausufa huwal maksudu bin nisbati wal maksudu bin nati innama huwa dalalatu alal makna alladhi fi zati fanahu sahibuk fi marartu birajulin sahibuk badalan minar rajul au atfa bayanin alaihi la na'talahu lianna sahibak mudawfun niddamiri fahuwa arofa minar rajul al mu'ar a'rafu minar rajul al-mu'arrif bil alif wal al-mu'arraf bil alif wal lam summa in rafa ay annata damirul man'util mustatir fihi aw waqa mawqiya ma yarfauhu kasmil isharati kasmil mausuli wadhi bi makna sahibi fa innaha la tahtamilud damir walakinnaha lamma kanat waqiatan mawqiya ma yarfau damir ju'ilat kannaha waqiatan wa yusamma hina idzin na'tan hakikiyan rijariyanihi ala sahibihi haqiqatan tabi'ahu ay tabi'an na'til man'uti aidon fi isnaini min khamsati fi tadkirihi in kana al-man'ut mudzakkaran wa ta'nisihi in kana mu'annasan wa ifradi in kana mufradan wa tasniyatihi in kana musannan wa jam'ihi in kana jam'an fayasiru bihadha ma marra mutabiqat liman utihi fi arbati min asharatin taqulu fi na'ti al-jari ala man huwa lahu ma tadkiri wal ifradi wa ta'rifi halat ar-rafa qama zaidun al-aqil wa irabuhu qama fi'lun madin zaidun fa'ilul aqil na'at wa na'ta yatibul yatwil man'ut fi irabihi tabi'ahu fi raf'ihi wa alamatu raf'ihi dammu akhirih wa taqulu fi halatan nasbi ra'aytu zaidan al-aqil wa halatal khafdi marattu bi zaidin al-aqil wa irabuhuma zahir wa taqulu fa ta'nisi wal ifradi wa ta'rif halatar rafa' ja'at hindun al-aqilatu wa irabu ja'filun madin hindu fa'ilun al-aqilatu na'at wa na'atu yatubil man'ud fi irabihi tabi'ahu fi raf'ihi wa alamatu raf'ihi damu akhiri wa taqulu fi halatin nasab ra'aitu hindan al-aqilatu wa halatul hafad marartu bihindin al-aqilati marartu bihindin al-aqilati wa irabuhu mazahir wa taqulu ma tankir wal ifradi wa tadkiri fi halatin rafa' ja'a rajulun aqilun wa fi halatin nasab ra'aitu rajulan akilan wa fi halatil hafat maratu bi rajulin akilin wa irabul amsilatul salasah zahir wa taqulu ma ta'nis wa tadhkir wa ta'rif fi halatil rafa ja'a zaidani al akilani fal akilani na'tul li zaidin tabi'un lahu fi raf'ihi wa alamatu raf'i al alif niyabatan anid dammah li annahu musanna wa taqulu fi halatin nasab ra'aitu zaidani al akilaini fal akilaini na'tul li zaidin tabi'un lahu fi nasbihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbi al ya li annahu musanna wa fi halatil khafdi marartu bi zaidaini al-aqilaini fal aqilaini na'tun li zaidin tabi'un lahu fi jarrihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li annahu musanna wa taqulu ma tasniyati wa tadhkiri wa tankiri fi halatir rafa' ja rajulani aqilani wa fi halatin nasab ra'aytu rajulaini aqilaini wa fi halatil khafat marartu bi rajulaini aqilaini wa irabu ka irabi alladhi qablah li anna kullu minhuma musanna wa taqulu mal jam'al ma jam'at tadhkir wa ta'rif fi halati rafa ja'a zaiduna al-aqiluna fa aqiluna na'tu li zaidin wa na'at tabi'u lil man'ut fi rabihi tabi'ahu fi rafihi wa alamatu rafi al-wawu niyabatan anid dhamma li'annahu jama' mudzakkar salim wa nun ziyadah iwadun anil harakati wa tanwin alladzaini kana fil ismil mufrad wa taqulu fi halati nasab ra'aitu az-zaidaini bikasri dalun li'annahu jama' al-aqilaini bikasri al-mim fal aqilaini na'tu li zaidin tabiun lahu fi man fi nasbihi wa alamatu nasbi al-ya li annahu jamu muzakkar salim wa fi halatil jarri maratu bidaidaini al-aqilaini fal-aqilaini na'at lidaidin tabiun lahu fi jarrihi wa alamatu jarrihi al-yal li'annahu jam' mudzakkar salim. Kemudian hukum dari na'at. Wan-na'tu haqiqatan kana aw sababiyan yadfa'u al-man'ut. Na'at, apakah na'at haqiqi ataupun na'at sababi, mengikuti man'utnya. Fi itsnain min khamsatin, pada dua dari lima perkara. Yang pertama fi raf'ihi, pada rafa'nya, in kana marfu'an, jika man'utnya marfu', wa nasbihi, dan pada nasabnya, jika man'utnya mansub, wa khafdhihi, dan khafdnya, in kana mahfudan, jika man'utnya mahfud. Wa hadha hukmun na'ti ghairul jumlah. Wahada hukum na'ati ghairul jumlah. Ini adalah hukum na'at pada selain jumlah. Wa amma hiya fahiya bima'zilin an hadhal bahas. Adapun na'at dalam bentuk jumlah, maka dia bima'zilin an, ba'idan an, jauh dari pembahasan ini. Kama qalahul isami, sebagaimana yang dikatakan oleh al-isami. Jadi tidak dibahas itu na'at yang berupa jumlah dalam pembahasan ini. Hukum-hukum na'at wa na'at syed bal man'ud si raf'i wa nasfi wa khafdi wa fi ta'rifi wa tankiri ila akhirih. Wa fi ta'rifi, dan hal, dan dalam hal ma'rifahnya, in kana ma'rifatan, jika man'udnya ma'rifah. Wa tankirihi, dan dalam hal nakirahnya, in kana nakiratan, jika man'udnya nakirah. Fala tun'atu ma'rifatun binakirah, tidak boleh disifati isim yang ma'rifah dengan yang nakirah. Tidak boleh disifati isim yang ma'rifah dengan sifat yang nakirah. Wala nakiratun bima'rifatin, tidak boleh pula disifati isim yang nakirah dengan isim yang ma'rifah. Wa in takhassasatin nakiratu 'ala al-ashah, ya, tidak boleh isim nakirah disifati dengan ma'rifah meskipun isim nakirahnya sudah terkhususkan dengan idofa ataupun mausuf yang lain. Jadi tidak boleh mensifati isim yang nakiro dengan isim ma'rifah meskipun isim nakironya sudah dihususkan dengan idofa atau dengan sifat. Tetap tidak boleh menurut pendapat yang lebih sahih. Di sini ada syarat bahwasanya sebagian membolehkan. Tatkala sifat tatkala man'ut yang nakiro tersebut disifati atau dihususkan dengan idofa, boleh dia disifati dengan yang ma'rifah. Tapi yang sahih katanya tidak boleh. Naam in kana na'tu maqtu'an, benar, boleh untuk disifati man'ut yang nakirah dengan ma'rifah. Ini khusus pada na'at yang maqtu'. Sudah kita lewatin belum ini? Sudah ya? Na'at yang maqtu', belum. Na'at yang diputus. Ya. Jazat mukhalafatuhu liman'utihi, boleh na'at yang maqtu' untuk dia, na'at yang maqtu' ini yang diputus, untuk dia menyelisihi man'utnya dalam hal ma'rifahnya, nakirahnya. Contohnya, ja'ani rajulun karimun akhal qawmi. Akhal qawmi, datang kepadaku seorang yang mulia, akhal qawmi. Di sini akhal qawmi adalah na'at yang diputus. Tadinya apa? Akhal qawm, ya kan? Kalau seandainya dia tidak diputus dari na'at, maka dikatakan akhul qawm. Cuma tidak boleh. Kenapa? Karena konsekuensinya akhul qawm dia sebagai sifat dari rajulun karim. Ataupun dari rajulun. Tidak boleh. Meskipun rajulun sudah dihususkan dengan karim, tidak boleh untuk dia disifati dengan yang ma'rifah, dengan akhul karim. Tapi kalau diputus dia, akhul karimnya dari na'at, dengan dinasobkan sebagai maf'ul bi dari fil yang mahdhuf, takdirnya a'ni, a'ni akhul qawm, yakni akhul qawm, saudaranya kaum itu. Makanya seperti ini, enggak mengapa. Yang enggak boleh kalau dikatakan, atau ya enggak boleh menurut pendapat yang sahih, tidak boleh dikatakan rajulun karimun akhul qawm. Kenapa? Karena konsekuensinya antum mensifati isim yang nakirah dengan yang ma'rifah akhul qawm. Meskipun di situ rajulun sudah dihususkan dengan karim, tapi enggak boleh menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi kalau diputus akhul qawmnya dari na'at, maka boleh akhul qawm dinasubkan sebagai mahful dari fil yang mahdhuf takdirnya a'ni akhul qawm. Wa yahtamiluhu qawlu ta'ala, apa irobnya qauluhu ta'ala? Sebagai fa'il. Haknya sebagai maf'ul. Wa yahtamilhu qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala ini yahtamil. Memungkinkan dibawa kepada contoh ini. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan. Celakalah bagi setiap orang yang dia suka. Apa humazah? Mencemooh ya. Dengan lisannya, lumazah biasanya dengan perbuatannya. Dengan gerak-gerik matanya atau mencibir. Wa man lam yaj'alhu na'atan maqtu'an u'riba alladhi badalan. Siapa ataupun mereka yang tidak menjadikannya na'at yang maqtu', maka alladhi dia harus sebagai badal. Jadi sebagian menjadikan alladhi di sini sebagai na'at yang maqtu', maka dia mahalnya nasab. Wa ilul likulli humazatil maza, yakni a'ni alladhi jama'a malan. Kalau dia tidak menjadikannya sebagai na'at yang maqtu', maka dia alladhi sebagai apa? Sebagai badal dari kulli humazah. Iya. Kulli humazah lumazah. Jadi tidak boleh di sini alladhi dira sebagai apa? Sifat. Paham? Alladhi tidak boleh dira sebagai apa? Sifat. Kenapa? Karena alladhi ma'rifah, ya kan? Sifat bagi kulli. Di sini kulli, nakira atau ma'rifah? Nakira, meskipun dia sudah dihususkan dengan idhofah. Tapi dia tetap nakira gitu. Meskipun sudah lebih khusus, tapi tidak boleh katanya. Untuk disifati dengan alladhi, karena alladhi ma'rifah. Sehingga irabnya boleh dengan dua sisi. Yang pertama dengan dijadikan na'atnya di sini maqtu', alladhinya di situ diputus dari na'at. Dengan dijadikan dia sebagai maf'ul. Dari filia mahdhuf, a'ni alladhi jama'a malan. Ataupun azummu. Alladhi jama'a malan. Atau dijadikan sebagai badal. Ya, kalau badal yang dipersyaratkan. Agar lebih. Ataupun agar. Seperti apa persyaratan yang ada pada na'at. Wala yakunu na'atu a'raf min man'utihi. Tidak boleh yang namanya na'at itu lebih ma'rifah dari man'utnya. Bal musawiyan lah. Bahkan harusnya yang namanya na'at itu sama dengan man'utnya. Dalam hal ma'rifahnya. Auduna ataupun di bawahnya. Jadi na'at tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'utnya. Bahkan sama atau di bawah man'utnya dari sisi kema'rifahannya. Boleh. Kalau lebih ma'rifah, na'at dari man'ut tidak boleh. Ya, menurut satu pendapat. Tapi harus sama ataupun di bawah man'utnya. Alasannya apa? Li'anna al-mausufa huwal maqsudu bin nisbah. Karena al-mausuf yang disifati huwal maqsudu bin nisbah, itulah yang dituju dari penyandaran. Ya, sebagai qoma. Apa contohnya? Qoma Muhammadun al-alimu. Di sini yang dimaksud dengan penisbahan al-qiyam adalah kepada siapa? Muhammad, ya. Kepada Muhammad. Li'anna al-mausuf huwa al-maqsud bin nisbah, karena yang disifati itulah yang dituju dari penyandaran. Wal maqsud bin na'ti innama huwa ad-dalalah, sedangkan yang dimaksud dengan didatangkannya na'at adalah untuk menunjukkan alal ma'na alladhi fi zat, menunjukkan makna yang ada pada zat. Ya, agar lebih jelas lagi. Qoma Muhammadun al-alimu. Oh, itu Muhammad yang itu. Ya. Fanahu, maka contoh sohibuka pada contoh ucapanmu. Marartu bi rajulin sohibika badal min rajul. Maka contoh ucapanmu. Marartu bi rajulin sohibik. Sohibik tiara bukan sebagai apa? Na'at, tapi sebagai badal dari ar-rajul. Mungkin di antara antum masih ingat ya pembahasan sohib kan isim fa'il gitu. Isim fa'il kan dia didhofahkan atau nakirah. Ya, disebutkan oleh sebagian bahwasanya sohib ini sudah menjadi seperti isim jenis. Seperti rajulun baitun. Iya. Maknanya juga teman kan. Iya kan? Teman. Sehingga dia menjadi ma'rifah dengan didhofahkan kepada yang ma'rifah. Beda-beda dengan isim-isim fa'il yang lain. Jadi contoh ucapan mumaratu bi rajulin sahibik, sahibik diarab sebagai badal dari rajul atau sebagai ataf bayan dari rajul. La na'tun lah, bukan sebagai na'at baginya. Kenapa? Li'anna sahibaka mudhafun lidhamir. Karena sahibak itu didhafahkan kepada dhamir yang mana a'raf min ar-rajul. Tentunya dia lebih ma'rifah daripada rajul. Al-mu'arraf bil alif wal lam. Di situ enggak ada alif lam ya? Harusnya maratu birrajul, birrajuli sahibik. Ya. Di sini enggak ada alif lam ya. Sepertinya ada yang keliru dalam contohnya. Seharusnya dikatakan apa? Maratu birrajuli sahibika. Di sini enggak ada alif lam ya. Harusnya birrajuli sahibika. Jadi ini sebagai badal sahibik dari ar-rajul. Enggak boleh dijadikan sebagai apa? Na'at. Yang boleh badal atau bayan. Tidak boleh na'at. Kenapa? Sahibik itu didhafahkan kepada dhamir, maka tingkatannya apa? Alam, iya kan? Dan tingkatan alam lebih tinggi kema'rifahannya daripada yang ma'rifah dengan al. Iya kan? Sudah kita lewatkan tingkatan-tingkatan ma'rifah. Yang pertama dhamir, alam, kemudian apa? Masih ada orangnya? Oh, isim isyarah, kemudian isim mausul, al-mu'arraf bi al, kemudian al-mudhaf. Iya, ada 6 itu. Ingat-ingat itu bermanfaat terus ya, pembahasan di awal-awal itu. Kemudian summa in rafa'a ay an-na'at ضمير المنعوت المستتر فيه أو وقع موقع ما يرفعه كاسم الإشارة واسم الموصول وذي بمعنى صحيح فإنها لا تحتمل الضمير ولكنها لما كانت واقعة موقع ما يرفع الضمير جعلت كأنها واقعة ويسمى حينئذ نعتا حقيقيا لجريانه على صاحبه حقيقة. Ya, saya juga baru baca ini bukunya ketinggalan dari ke pondok mau merujak tuh. Lah, kita di mana ini? Kemudian apabila rafa, mana fa'ilnya rafa? Wa in rafa, mana fa'ilnya rafa? Na'at. Ya. Apabila na'at merafakkan dhamir man'ut, dhamir yang kembali kepada man'ut, al-mustatirun fi, yang itu dhamir tersembunyi pada na'at, awwaqa mawqi'a ma yarfa'uhu, ataupun dia menempati tempat yang merafakkannya. Ya, seperti isim isyarah, isim mausul, kemudian zi dengan makna sahib. Fa innaha la tahtamil ad-dhamir, maka dia tidak mengandungi dhamir. Walakinnaha lamma kanat waqi'ah, hanya saja tatkala dia menempati tempatnya apa yang merafakkan dhamir, ju'ilat, maka dia dijadikan seolah-olah dia menempatinya. Kana waqi'ah wa yusamma hina idzin na'tan haqiqiyan li jarayanihi 'ala sahibi haqiqatan. Selangi. Apabila na'at merafakkan dhamir man'ut yang mustatir pada na'at, ya. Atau ini maktuf mana? Au apa? Ya, maktuf ke rafa'a. Apabila na'at merafa'kan dhamir mu'annas yang mustatir padanya, ataupun ya na'at waqa'a, dia menempati posisi ma yarfa'u, posisi apa yang merafa'kannya, posisi yang merafa'kannya, seperti isim isyarah, kemudian juga isim mausul, ya kita sudah lewatkan ya. Na'at dengan isim isyarah. Juga na'at dengan isim mausul. Ya. Dia isim isyarah, juga isim mausul, juga zi, itu kan menempati posisi na'at yang merufakkan, iya kan? Menempati posisi na'at yang merufakkan. Karena kita tahu bahwasanya isim isyarah takdirnya apa? Al-hadir kan merafakan huwa. Al-Mushar ilai juga merofakan. Demikian pula apa? Isim mausul. Dia meskipun isim mausul, tapi dia menempati posisi yang merofakan. Apa maknanya isim mausul kita sudah lewatkan? Al-Ma'lum ya. Al-Ma'lum. Kemudian Zi juga bisa. Kenapa? Karena dia menempati posisi yang merofakan. Apa? Sohib. Iya kan? Sohib. Nah itu maksudnya. Kemudian jika na'at, saya ulangi, merofakkan bomir man'ud yang mustadir padanya, ataupun na'atnya dia, menempati posisi kalimat yang dia merofakkan bomir. Nah itu baru. Yang susah juga perlu baca ini. Seperti isim isyarah. Dia kan tidak merofakkan isim isyarah, cuma menempati posisi kalimat yang bisa merofakkan. Gitu. Nah tadi isim isyarah menempati posisi apa? Al-hadir, isim mausul, al-ma'lum, zi, al-sahib, gitu kan? Ataupun sahib. Fa innaha la tahtamil ad-dhamir. Sungguhnya isim isyarah, isim mausul, zi itu tidak mengandungi dhamir. Walakinnaha hanya saja tatkala itu semua menempati tempatnya isim yang merofai, menempati posisi isim yang bisa merofakan dhamir, maka ju'ilat ka'annaha waqi'ah, maka dia dijadikan seolah-olah dia menjadi isim yang merofakan dhamir. Wa yusamma hina idzin na'tan haqiqiyan, dan ketika itu, ketika kapan? Hina idzin di sini idzin tanwinnya lil iwad, iwadun al jumlah. Ya hina idz rafa'a an-na'tu dhamirul man'ut ila akhirih. Yaitu ketika na'atnya merafa'kan dhamir yang mustatir, maka na'atnya disebut dengan na'at haqiqi. Lijarayanihi ala sahibihi haqiqatan, karena berlangsungnya na'at ini untuk pemiliknya secara haqiqi. Contohnya apa? Ja'a rajulun 'alimun. Ja'a rajulun 'alimun. Di sini 'alimun disebut dengan na'at haqiqi. Kenapa? Karena 'alimun di sini merafa'kan dhamir mustatir huwa yang kembali kepada rajul. Dan di sini disebut dengan na'at haqiqi karena 'alimun itu secara haqiqi sebagai sifat bagi rajul. Berbeda dengan nanti. Iya. Na'at sababi. Iya. Bisa dipahami nih? Iya. Sya'a Muhammadun alladzi qawma abuh. Iya, alladzi qawma abuh. Itu juga na'at. Na'at apa di situ? Haqiqi. Iya. Kenapa? Karena alladzi di sini menempati posisi yang dia merofakkan dhamir. Menempati posisi al-ma'lum, ya kan? Al-ma'lum ja'a Muhammadun alladzi qama abuhu. Al-ma'lum qiyamu apa? Abihi. Ya kan? Al-ma'lum qiyamu abihi. Maknanya demikian. Tabi'ahu ay tabi'anatu al-man'ud. Yani apabila na'at merofakkan dhamir man'ud yang mustatir padanya, maka tabi'ahu, na'at tersebut ngikuti man'ud. Aydan, juga fitnaini min khamsah, pada dua dari lima perkara. Jadi kalau na'atnya na'at apa? Hakiki, maka na'at ngikut man'ud pada dua dari lima perkara. Ya. Yang pertama, fi tazkirihi in kana al-man'utu mudzakkara, dalam hal mudzakkarnya apabila man'utnya mudzakkar. Ya, ja'a rajulun karimun, sama-sama muzakkar. Wa ta'nisihi in kana mu'annasa, dan pada mu'annasnya apabila man'utnya mu'annas. Ya, dipilih salah satunya. Kalau enggak mu'annas muzakkar. Diambil satu, muzakkar misalkan ataupun mu'annas. Wa fi ifradihi, dan dalam hal mufradnya in kana mufradan, jika man'utnya mufrad. Wa tasniyatihi, dan dalam hal musannanya in kana musannan, apabila man'utnya mu'annas ataupun musanna. Ya. Wa jam'ihi, dan dalam hal jamaknya jika man'utnya jamak. Jadi paham ya? Makna dari dua dari lima perkara. Ngerti ya? Jadi kalau na'atnya na'at haqiqi, maka dia na'atnya yang ikut kepada man'ut dari dua pada dua dari lima perkara. Ngerti ya maksudnya ya? Dua dari lima perkara. Yang pertama, satu dari masalah muzakkar mu'annas, diambil satu. Kemudian satu lagi dalam masalah i'rab, rafa, nasab, dan apa? Jar. Satu, berarti dua dari lima. Nah itu. Fayasiru bihadihi ma'ama marra mutabiqan liman'utihi fi arba'atin min ashratin. Fakul, ya. Maka jadilah bihadihi dengan ini tadi. Isnain min berapa? Khamsah. Ma'ama marra ditambahkan dengan yang telah lewat. Ya. Mutabiqan liman utih. Na'at mencocoki man utnya pada 4 dari 10 perkara digabungkan dengan yang sebelumnya. Ya. Saya ulangi. Faisiru bihadihi ma'ama marra mutabiqan liman utihi fi arba'ah min ashrah. Ya. Maka jadilah dengan ini. Na'at. Ya. Dengan man'utnya bersama dengan apa yang telah lewat, ya, mencocoki man'utnya, nah, mencocoki man'utnya pada 4 dari 10 perkara. Ya. Nanti akan disebutkan. Ya. Ini kan baru 2, sebelumnya sudah, ya kan, disebutkan. Ya. Kemudian taqul ghaqatan fi an'atil jari 'ala man huwa lahu min at-tadhkiri wal ifradi wa ta'rifi halat ar-rafa'. Ghaqatan pada na'at yang berlangsung 'ala man huwa lah, kepada pemiliknya. Ya, na'at hakiki maksudnya 'ala man huwa lah, atas orang yang na'at ini diperuntukkan baginya, gitu ya. Ghaqatan pada na'at yang berlangsung bagi orang yang na'at ini diperuntukkan baginya. Ma tadhkir bersama muzakkar, mufrad, ma'rifah ketika rafa'. Qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Di sini al-aqil ngikut kepada Zaid dalam hal muzakkarnya, mufradnya dan ma'rifahnya, ya, ketika dia rafa'. Ya. Berarti 4 dari 10 ya. Ya itu kan. Ngikut dia al-aqil kepada Zaid dalam hal muzakkar, mufrad, ma'rifah dan rafa'nya. Ya Rabb, berarti i'rabnya qama fi'lul madin zaidun fa'il al-aqilu na'atun wa na'atu yadfa'u al-man'ut fi i'rabihi tabi'ahu fi raf'ihi wa alamatu raf'i dhammu akhirih. Ya, ini enggak usah dibaca ya. Enggak usah diterjemahin ya. Wa taqulu fi halati nasbi ra'aitu zaidan al-aqila wa halat al-khafdi marartu bi zaidin al-aqili wa i'rabuhu madhahir. Wa taqulu ma'a ta'nits wal ifrad wa ta'rif fi halati raf' ja'at hindun al-aqilatu وإعرابه جاء فعل ماض هند فاعل العاقلة نعت ونعت يتبع المنعوت في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه ضم آخره وتقول في حالة النصب رأيت هندا العاقلة وحالة الخفض مررت بهند العاقلة وإعرابه مظاهر وتقول مع التنكير والإفراد والتذكير في حالة رفع جاء رجل عاقل وفي حالة النصب رأيت رجلا عاقلا وفي حالة الخفض مررت برجل عاقل وإعرابه وإعراب الأمثلة الثلاثة ظاهر. وتقول مع تثنية وتذكير وتعريف في حالة رفع جاء الزيدان العاقلان فالعاقلان نعت للزيدان تابع له في رفعه وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وتقول في حالة نصب رأيت الزيدين العاقلين فالعاقلين نعت للزيدين تابع له في نصبه وهو منصوب وعلامة نصب الياء لأنه مثنى. وفي حالة الخفض مررت بزيدين العاقلين فالعاقلين نعت للزيدين تابع له في جره وهو مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وتقول مع تثنية وتذكير والتنكير في حالة رفع جاء رجلان عاقلان وفي حالة النصب رأيت رجلين عاقلين وفي حالة الخفض مررت برجلين عاقلين وإعرابه كإعراب الذي قبله لأن كلا منهما مثنى. وتقول مع الجمع والتذكير والتعريف في حالة الرفع جاء الزيدون العاقلون فالعاقلون نعت للزيدون والنعت تابع للمنعوت في إعرابه تابع في رفعه وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون زيدت عوضا عن الحركة. نون لتمخان السنة سبيقان تدري حركة تنتنوين يعني بدا مفردنا اللذين كان في الاسم المفرد. وتقول في حالة النصب رأيت الزيدين بكسر الدال لأنه جمع لأنه جمع العاقلين بكسر اللام. فالعاقلين نعت لزيدين تابع له في نصبه وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وفي حالة الجر مررت بالزيدين العاقلين فالعاقلين نعت لزيدين تابع له في جره وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم إلى آخره. jadi نعت سبب ngikut ataupun pada نعت حقيقي منعوت. Na'at ngikut man'ut pada 4 dari 10 perkara. Yang pertama, dalam hal muzakkar mu'anatnya, diambil 1. Yang kedua, dalam hal mufrad, ini kan 2 nih ya. Muzakkar mu'anas sudah dua, diambil satu. Kemudian dalam hal mufrad, musanna, jamak, diambil satu. Misalkan mufrad. Ya, ada lima. Dalam hal i'rabnya, apa i'rab itu? Rafa, nasab, dan jar. Diambil satu, ada tiga. Satu lagi yang belum, dalam hal apa? Ma'rifah nakirahnya, ada sepuluh tuh. Ini diambil satu, empat. Sepuluh, empat dari sepuluh. Ya, cukup dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan juga, insyaAllah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Untuk pelajaran Samimah hari ini mulainya jam 10 dulu ya, jam 10. Ya, istirahat dulu silakan. Nanti jam 10 kita mulai Samimah sampai jam 11. Subhanallah wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.